Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh mu'alif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan At-tu'adah fil umur, sikap atau perangai yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim, yaitu At-tu'adah, kehati-hatian berpikir dengan matang dalam segala sesuatu, dalam semua perkara, baik yang berkaitan dengan perkara dunia, terlebih lagi yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat, sehingga seorang muslim dia tidak akan menyesal atas apa yang telah dia lakukan, karena sebelumnya telah dia pikir dengan matang, telah dia pikirkan mana yang terbaik, mana yang mengandung kemaslahatan dan mana yang mengandung kemadharatan. Dan inilah akhlak, perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai seorang muslim yang dia telah memiliki perangai tersebut, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan dari sifat tersebut at-tu'adah atau al-hilm, dan bagi yang belum memilikinya hendaknya dia berusaha melatih dirinya supaya dirinya bisa memiliki sifat al-hilm, sifat santun yang itu memiliki banyak kebaikan. Karena ada di sana orang yang memang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akhlak-akhlak yang mulia, dan juga ada sebagian hamba-hamba Allah taala yang memang dia tidak diberikan secara pembawaan atau tabiat, sehingga dia butuh untuk mengusahakan dan mengupayakan supaya dia bisa memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan, beliau pernah bersabda, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum, bahwasannya ilmu itu didapat dengan at-ta'allum, dengan mempelajari, duduk di majelis-majelis ilmu, mendengarkan ilmu disampaikan oleh seorang pengajar, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu agama tersebut yang sebelumnya dia dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Demikian pula kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innamal hilmu bitahallum, dan sesungguhnya sifat santun itu, sifat kesabaran, kehati-hatian itu bisa didapatkan dengan at-tahallum, dengan melatih dirinya untuk memiliki sifat santun, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang pemaaf, tidak mudah emosi, tidak mudah temperamental, dan yang lain sebagainya, supaya dia bisa melatih dirinya untuk memiliki sifat yang mulia tadi. Naam, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Demikian pula sifat mulia yang berupa as-sabr, kesabaran. Ketika seseorang mengusahakan dirinya untuk yatasabbar, untuk bersabar ketika menghadapi ujian atau menghadapi musibah, demikian pula melatih dirinya untuk bersabar di atas ketaatan, atau melatih dirinya untuk bersabar ketika meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang sebelumnya pernah dia lakukan, yusabbirhullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dirinya sifat kesabaran tersebut, sehingga di sana ada sifat perangai yang memang itu bawaan dari seseorang, dan ada yang itu mana sifat tersebut merupakan sifat yang harus diupayakan. Nah, kemarin telah kita ambil faedah yang pertama dari tiga hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang bolehnya menyebutkan seseorang dengan apa kebaikan dari yang dimilikinya sebagai bentuk penyemangat bagi dirinya dan motivasi untuknya supaya dia berpegang teguh dengan kebaikan-kebaikan tadi, perangai-perangai yang baik tadi, dan juga supaya dia menambah dari sifat yang baik tersebut. Sekarang kita lanjutkan Faedah yang berikutnya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Al-fa'idatus tsaniyah, faedah yang kedua. Fi bayani anna dzikra syakhsi bima fihi minal khair yajuzu biduni mahdur. Liyatahaqqaq al-qasdu at-thayyib alladhi ya'udu 'alaihi bin naf' wa laysa dhalika min babi dhammil madh bi hadrati shahibih alladhi dalla 'alaihi hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala. Faedah yang kedua yaitu tentang penjelasan bahwasannya menyebutkan seseorang, menyebut si fulan atau si alan dengan apa-apa yang ada pada dirinya berupa kebaikan, berupa sifat-sifat yang bagus, itu diperbolehkan tanpa ada larangan. Apa tujuannya? Supaya terwujudkan tujuan yang baik yang akan kembali kepadanya dengan kemanfaatan. Dan hal ini tidaklah termasuk dari naam dhammal madah yang dilarang, memuji yang dilarang dengan kehadiran orang yang dipuji. Naam, kehadiran orang yang dipuji itu hukum asalnya adalah dilarang memuji seseorang dalam keadaan dia ada, memuji di hadapannya langsung. Yang di sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Abu Bakar radhiyallahu taala anna rajulan dzukira indan nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang laki-laki yang disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khairan, yang mana orang laki-laki yang lainnya memuji laki-laki yang pertama tadi dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Ya Rasulullah, si fulan ini punya kebaikan demikian-demikian, si fulan ini akhlaknya masya Allah, dia adalah orang yang baik, demikian-demikian disebutkan semuanya kebaikannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waihak, celaka engkau, qata'ta unuqa sahibik yaquluhu miraran, celaka engkau telah memotong leher saudaramu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi ucapannya tersebut, in kana ahadukum madihan la mahalata falyakul ahsabu kadza wa kadza in kana yura annahu kadzalik wa hasibuhullah wa la yuzakki 'alallahi ahada. Kata Nabi alaihi salatu wasalam setelah menegur orang yang kedua yang memuji sahabatnya tadi yang pertama di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan dia ada di situ memuji di hadapannya langsung di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka engkau telah memotong leher saudaramu. In kana hadukum madihan, jika salah seorang di antara kalian memang harus memuji saudaranya, dia ingin memuji temannya, falyakul, hendaknya dia mengatakan ahsabu kadza wa kadza, aku menilainya demikian dan demikian. In kana yura annahu kadzalik wa hasibuhullah, jika memang dipandang dia memiliki sifat-sifat kebaikan tersebut, dan tentunya Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang sebenarnya yang ada pada dirinya. Wala yuzakki 'alallahi ahada, dan aku tidak mentazkiyah, memberikan penilaian yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun. Ini hukum asal memuji seseorang di hadapannya itu tidak diperbolehkan, kecuali ketika naam di sana seseorang tersebut kebaikannya perlu untuk disebutkan, ada kemaslahatan yang ini didapatkan, maka ini tidak mengapa sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat Asyad Abdul Qais radhiyallahu taala yang dia memiliki sifat al-hilmu wal anah atau al-hilmu wal haya. Kemudian yang berikutnya, qala al-fa'idatus tsalitsah, faedah yang ketiga, yaitu tentang isbatu sifatil mahabbati lillahi ta'ala sifatan fi'liyah taliku bi'azamatihi wa jalali. Di dalam hadis itu pula terdapat faedah tentang penetapan sifat cinta. Allah memiliki sifat mencintai. Yang mana sifat tersebut adalah sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Taliqu bi'azamatihi wa jalalihi. Tentunya yang berkaitan atau yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Allah mencintai hamba-hambanya. Allah mencintai naam berbagai macam bentuk perbuatan, amalan-amalan ketaatan, dan ini merupakan sifat fi'liyah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mencintai dan terkadang tidak menghendakinya. Fi'liyah, sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan al-masyi'ah, dengan kehendak yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fika la khuluqain yuhibbuhumullah." Bahwasanya pada dirimu wahai Asyad ada dua akhlak, dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala yuhib wa yuhab. Allah taala mencintai dan juga terkadang dicintai oleh hamba-hambanya. Sehingga di sini jelas dalil yang menetapkan sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faidatur rabi'ah at-targhibu fit tahalli bi khuluqil hilm. Lima fi dzalika minal fawaid allati ta'udu 'alal mujtama'il muslim. Faedah yang keempat yaitu yang berkaitan dengan at-targhib, adanya dorongan, motivasi untuk seorang hamba itu tahalli, menghiasi dirinya dengan akhlak al-hilm, dengan perangai al-hilm, sifat santun, nam penuh dengan kesabaran dan pemaafan. Lima fi dzalika minal fawaid allati ta'udu 'alal mujtama'il muslim. Karena di dalam sifat al-hilm tersebut mengandung faedah-faedah yang sangat banyak yang itu akan kembali kepada masyarakat muslim tadi. Naam, ketika setiap hamba, setiap muslim, naam memiliki sifat al-hilm, maka dalam perkumpulan kemasyarakatan maka akan menimbulkan atau menghasilkan faedah-faedah yang besar. Sebagaimana kisah yang sebelumnya disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala, ketika seorang telah menuntut ilmu dan dia diwasiatkan oleh gurunya untuk ittaqillaha wasbir wala tastajil, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar, jangan buru-buru. Ini kandungan dari makna sifat al-hilm, sehingga dia tidak terjatuh di dalam perbuatan yang bisa menimbulkan penyesalan yang mungkin tiada batas. Sehingga ketika masing-masing kita memiliki sifat al-hilm, berusaha untuk menghiasi diri dengan sifat al-hilm tadi, kesabaran dan pemaafan, maka akan menimbulkan, akan berhasilkan dengan sifat hilm tersebut faedah-faedah yang sangat banyak. Kemudian al-faedatul khamisah, faedah yang kelima, al-hasu ala tahalli bi khuluqil haya fima yata'allaku bi huquqillah wa huquqil khalq. Waqad waradatin nusus fit takhalluqi bi hadhil khuluqil azim kaqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u syu'batun minal iman min hadithin tawil. Faedah yang kelima yaitu anjuran untuk menghiasi diri dengan sifat al-haya, sifat malu. Naam, al-hilm wal-haya, sifat malu ini juga merupakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Baik itu sifat malu yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim dia harus memiliki rasa malu yang besar. Jangan sampai dia menjadi seorang hamba, naam, hamba Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bermaksiat kepada zat yang telah menghidupinya, yang telah memberi rezeki kepadanya, dan bermaksiat kepada zat yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepadanya. Ini hakikat sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga harus malu, jangan sampai meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah perintahkan atau perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huquqil khalq, dan yang berkaitan dengan hak-haknya makhluk, malu dengan saudaranya, malu dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak yang harusnya dia tunaikan. Naam, dia inginnya mendapatkan haknya, akan tapi hak orang lain, hak saudaranya, hak enam hamba-hamba Allah yang lain tidak dia tunaikan, bahkan dia rampas. Maka ini tidak selayaknya, karena hakikatnya dia tidak memiliki rasa malu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada umatnya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau sudah tidak memiliki rasa malu lagi, akhlak yang mulia ini, maka lakukanlah setelah terserah apa yang kau kehendaki, baik itu perbuatan yang jelek, perbuatan yang mungkar, atau perbuatan yang rusak, dan tentu itu akan mencelakai dirimu sendiri, dan hakikatnya engkau telah tidak memiliki lagi rasa malu. Dan sungguh telah terdapat dalil-dalil untuk berhias dengan akhlak yang mulia ini, sebagaimana Nabi SAW bersabda pada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu termasuk dari cabang-cabang keimanan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak cabang. Apa yang paling tinggi? Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cabang-cabang keimanan yang ada di dalamnya itu adalah sifat al-haya, sifat malu, karena malu ini mengandung berbagai macam bentuk kebaikan. Qala wa fi sahihaini 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, wa fi riwayatin li muslim, al-haya'u kulluhu khair. Dan juga disebutkan di dalam as-sahihain dari nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-haya, sifat malu itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Dan di riwayat Imam Muslim disebutkan, al-haya'u kulluhu khair, sifat malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ashabih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu minallahi haqqal haya. Fa qalu ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Qala la, qala laisa dzak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, istahyu, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sifat malu. Maka mereka bertanya, "Naam," berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah memiliki rasa malu. Segala puji bagi Allah taala." Qala laisa dzaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan itu yang dimaukan. Bukan itu yang dimaksud. Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya'." Antahfadz ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabatnya yang berkaitan dengan hakikat rasa malu yang sebenarnya, bagaimana seorang muslim hendaknya dia memiliki akhlak yang mulia ini, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal istihya'i minallahi haqqal hayat, akan tapi rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya itu adalah antahfadzar ra's, engkau menjaga kepalamu dan apa yang dicakup oleh kepalamu tersebut. Naam, jangan engkau memikirkan perkara-perkara yang mungkar. Naam, perkara-perkara yang melanggar syariat yang ada pada kepalamu dari penglihatan, pendengaran, demikian pula ucapan. Hendaknya itu semua engkau jaga. Naam, supaya bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridainya. Jangan sampai kepala yang telah engkau miliki tersebut digunakan pada perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wal batna wa ma hawa. Demikian juga hendaknya engkau menjaga perutmu dan apa yang dijangkau oleh perutmu tersebut. Jangan sampai engkau memakan perkara-perkara yang haram, mengkonsumsi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul engkau harus menjaganya. Jangan sampai memasukkan ke dalam perutmu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal tadhkuril mauta wal bila, dan hendaknya engkau selalu mengingat kematian dan negeri akhirat, karena itulah tempat kembalimu, tempat yang kau akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat kelak. Setelah meninggal, setelah Allah wafatkan, kau akan dikembalikan ke yaumul kiamah di negeri kampung akhirat, dan itu adalah tempat kembali selama-lamanya bagi setiap hamba. Hendaknya engkau terus mengingat, selalu mengingat hal tersebut. Wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang dia menginginkan akhirat, kampung akhirat, hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka barang siapa yang dia melakukan perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, sungguh dia telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Qala walladzi yanbaghi an yu'lam annahu laisa minal haya tarku su'ali ahli al-'ilm wal istifadati minal ulama wa in kanu asghara minka sinnan. Dan kemudian setelah itu Asy-Syarih rahimahullahu taala memberikan tanbih tentang kesalahan di dalam memahami sifat atau rasa malu. Dan yang selainnya diketahui bahwasannya bukanlah termasuk sifat al-haya, sifat malu, itu meninggalkan bertanya kepada alim ulama. Tidak mau bertanya kepada seorang alim, tidak mau mengambil faedah kepada para ulama, ini tidak termasuk al-haya, bukan termasuk sifat malu yang terpuji. Meskipun mereka lebih muda umurnya darimu. Faman istahya wa taraka su'al wa zahada fil istifadati minal ulama wa baqiya jahilan faqad asa'a ila nafsihi wa zalamaha. Maka barang siapa yang dia malu, tidak mau bertanya, kemudian dia merasa cukup, tidak mau mengambil istifadah, mengambil faedah dari para ulama, dan dia tetap berada di atas kebodohannya, maka sungguh dia telah berbuat jelek kepada dirinya sendiri, dan hakikatnya juga dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Tidak mau bertanya, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau bermajlis kepada para ulama, ini adalah malu yang tercela, dan hakikatnya dia telah berbuat jelek kepada dirinya sendiri. Wal iyadzu billah. Qala li annal jahla masdaru kulli syaqa, karena sungguhnya kebodohan itu adalah sumber dari berbagai macam kesengsaraan. Bainal mal ilmu hayatun lil qulubi walil uquli walil arwahi walil jawarih. Berbeda dengan ilmu agama, itu merupakan kehidupan bagi hati, kehidupan pula bagi akal pikiran, bagi ruh dan anggota badan. Wa qul ma syi'ta 'anil ilm, dan katakan apa saja yang berkaitan dengan keutamaan ilmu agama. Wa fawaiduhul hamidah wa ajru hamilih wa nasyiruhu indallahi azza wa jal. Dan yang berkaitan dengan faedah-faedah menuntut ilmu yang terpuji, juga pahala yang terus mengalir bagi orang yang mengamalkan dan membawanya, dan juga yang menyebarkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabadir ayyuhal muslim ila akhdhi hadzika min ulumis syari'ati allati biha tartafiu manazila ahliha fid dunya wal barzakh wal akhirah. Maka hendaknya engkau wahai seorang muslim bersegera untuk mengambil bagianmu dari ilmu-ilmu syariat yang dengannya akan terangkat derajatmu, akan terangkat derajat pemiliknya, baik ketika di dunia, di alam barzakh, dan juga ketika di akhirat kelak. Kemudian faedah yang terakhir, al-faedatus sadisah, kama fil hadis al-irsyad ila isti'malil anah bima'naha alladhi sabaqa dhikruh wa annaha minal khisalil hamidati allati yatarattab 'alaiha husnul awaqib wal aqsu bil aqas. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis tersebut, adanya petunjuk untuk selalu menggunakan sifat al-anah, kehati-hatian, dengan berbagai macam maknanya yang telah disebutkan, dan bahwasanya sifat tersebut termasuk perangai yang baik yang akan menghasilkan 6 kesudahan yang baik pula. 6 akibat atau kesudahan yang baik itu akan didapatkan ketika seseorang memiliki sifat al-anah, kehati-hatian, dan kebalikannya tentu yang didapatkan juga adalah kebalikannya. Fa'innal ajalata fil umuri la siyamal muhimmati minha allati taftaqiru ila ta'ammuli fi mabda'iha wa muntahaha yantajju anha nadamah wala sa'ata mandamin. Kebalikannya, sifat ajalah, sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa, nam tidak mau berpikir panjang, serembrono atau serampangan dalam semua perkara, terlebih perkara-perkara yang terpenting dalam hidupnya, perkara yang paling penting di dalam kehidupannya, yang itu sebetulnya butuh untuk dicermati, diteliti di awalnya dan juga di akhirnya, yang tidak dimulai dengan al-anah, kehati-hatian, bahkan diawali dengan al-ajalah, yang tajju anhan nadamah, itu pasti akan mengakibatkan penyesalan. Penyesalan di akhirnya tentu ini adalah perkara yang tidak akan memberikan faedah. Wala sa'ata mandamin, dan seseorang itu akan hidup pada waktu yang mana di waktu-waktu tersebut dia akan menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan sebelumnya yang tidak didasari dengan sifat al-anah atau dia lakukan dengan sifat terburu-buru. Nah, ini beberapa faedah yang berharga yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala dari anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghiasi diri dengan sifat al-hilmu wal anah. Nah, adapun bab yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.